Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita masih di tanda-tanda nasab. Kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya tanda nasab fathah. Wa mal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fil mudhari' idza dakhala 'alai nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Baik, sekarang kita masuk tanda yang kedua. Ni'abatul alif anil fathah. Alif menggantikan fathah. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf bin Ajuruma rahimallahu taala. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Nah, ini yang dihafalkan matannya. Dan adapun alif, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang lima. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka dan yang serupa dengan itu. Syaitnya di sini adalah abaka maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al alif. Ya, batan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Qala syarih wa akul, berkata syarih dan saya katakan, qad arafta fima sabaqa al asma al khamsata. Sungguh engkau telah tahu pada apa yang telah lalu tentang isim-isim yang lima. Apa saja itu? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dhumalin. Wa syarta i'rabiha bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya'i jarran. Kamu juga sudah tahu tentang syarat di i'rabnya dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jar. Ja'a abuka, ra'aitu abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Baik, ada berapa syarat kemarin ya ikhwan? Barakallahu fikum. Ada empat syarat yang harus ada pada semuanya. Apa itu? Antakuna mufradatan, wa antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafatan, wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang pertama harus mufrad. Ya, bukan musanna, bukan jama'. Bukan, syarat yang kedua harus mukabbarah, bukan isim tasghir. Syarat yang ketiga harus mudhaf. Syarat yang keempat, mudhaf ilahnya bukan ya mutakallim. Nah, kemudian syarat tambahan untuk fu, antakuna khaliatan minal mim, kosong dari mim. Syarat tambahan untuk du, antakuna bimakna sahib. Kemudian mudhaf ilahnya adalah ismun dhahir. Nah, taib, itu sudah dipelajari dalam tanda-tanda rofa. Al-niyabatul wawi ani dhammah. Wawu menggantikan dhammah. Wal-ana nukhbiruka bi'annal alamata dalata ala anna ihda hadil kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Sekarang kami akan beritahukan kepadamu bahwasanya tanda yang menunjukkan atas bahwasanya salah satu dari kata-kata ini, yakni asmaul khamsah ini dinasab, adalah adanya alif di akhirnya. Contohnya, nahu ikhtarim abaga, muliakanlah ayahmu. I'rabnya perhatikan, ikhtarim fi'lun amrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Fi'l amr tetap di atas sukun, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdirhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya anta. Wa aba maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Aba maf'ul bihi mansub bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu minal asma'il khamsah awis sittah. Tanda nasabnya dengan alif menggantikan fathah karena dia termasuk asma'il khamsah atau sittah. Wa aba mudhaf wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun alal fathhi fi mahali jarin bil mudhaf. Contoh yang kedua, wansur akhaka, tolonglah saudaramu. I'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya. Wazuri hamaki, kunjungilah iparmu. Untuk perempuan. I'rabnya, syaitnya di sini hamaki. Zuri fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfin nun. Ya, karena dia termasuk apa? Afalu khamsah wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi ma'al rafin fa'il. Wa hamaki i'rabuhu ka i'rabi abaki. Hama i'rabnya sama dengan abak. Illa annal kaf, yang beda apa? Al-kaf mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa nadhif faka, bersihkanlah mulutmu. Eropnya sama dengan ikhtarim abaka. Wala tahtarim dal mali. Contoh yang berikutnya. Wala tahtarim dal mali limalihi. Janganlah engkau muliakan orang yang punya harta karena hartanya. Naam. Eropnya barakallahu fikum la nahiyatun jazimatun. Lanya adalah nahiyah, penjazim. Kemudian tahtarim naam fi'lun amri fi'l mudhari majzumun bila nahiyah. Fi'l mudhari dijazm dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahir ala akhirih. Tanda jazmnya dengan sukun yang dhahir di akhirnya. La tahtarim. Ya, sayul akhir tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Ya, ingat yang wujuban apa? Seperti anta, ana, nahnu, fi'il mudhari, ya, kemudian fi'il amr tunggal. Ini juga mustatirnya wujuban. Dha maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al alifu li'anna minal asmil khamsa wis sitta. Ini syahidnya. Dha, di sini maf'ul bih mansub dengan fi'il, tanda nasabnya dengan alif karena dia termasuk asmal khamsa atau sitta. Wa dha mudaf wal mali mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jarrihi al kasrah zahirah ala akhirihi. Wal lam harfu jar limali, lamnya harfu jar, wa mal ismun majrurun bilam, wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala lam, wa mali mudaf wal ha malihi, malnya mudaf, haknya dhamirun muttasilun mabniyun ala al kasri fi mahalli jarrin bil mudaf, wal jar wal mujra wal majruru mutaalliqani bil fi'li, jar majrur berkaitan dengan fi'il. La tahtarim tadi. Baik. Qala fa kullun min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dhal mali fi hadhil amsilati wa nahwiha mansubun. Maka masing-masing dari kata abaka, akhaka, hamaki, faka, dhal mali pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya dinasab. Nah, li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi, karena semuanya tadi menjadi apa? Maf'ul bih. Ya, menjadi maf'ul bihi. Ikhtarim abaka, unsur akhaka, zuri hamaki, nadzifaka, la tahtarim dal mali limalihi. Semuanya sebagai maf'ul bih. Wa'alamatu nasbi al-alifu niyabatan anil fathah. Tanda nasabnya alif menggantikan fathah. Nah, semuanya tadi masuk asmaul khamsah karena terpenuhi syarat-syaratnya. Fakulun minha mudhafun. Semuanya mudhaf wa ma ba'dahu minal kaf wal mali mudhafun ilaih. Nah, masing-masing dari semuanya tadi sebagai mudhaf dan masing-masing yang setelahnya dan apa yang setelahnya berupa dhamir kaf dan juga al mali mudhafun ilaih. Walaysa lil alifi mawdi'un tanubu fihi anil fathah siwa hadzal mawdi'i. Tidak ada bagi alif satu tempat yang menggantikan fathah padanya selain tempat ini. Nah. Taib, yang menggantikan enam alif menggantikan fathah hanya pada isim yang lima, enam ketika nasab. As'ilatun fika maudi'in tanubul alifi tanubul ani alifu anil fathah. Pada berapa tempat alif menggantikan fathah? Matsil lil asmail khamsati fi halin nasbi bi arba'ati amsilatin. Contohkan untuk isim-isim yang lima pada keadaan nasab dengan empat contoh. dengan contoh yang belum ada dalam kitab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, kita cukupkan. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.